sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Ini adalah pertemuan yang ke-65 di dalam pembacaan kitab Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam, kitab penjelasan pembatal keislaman. Dan pada pertemuan yang ke-65 ini kita memulai membaca pelajaran yang ke-8 dalam penjelasan pembatal yang ke-7. Penulis rahimahullahu taala, yaitu penulis matan maksud saya, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam matan Nawaqidul Islam mengatakan, An-naqidus sabi', pembatal keislaman yang ketujuh, as-sihru, wa minhu as-sarfu wal-adfu, faman fa'alahu aw radhiya bihi kafar. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang artinya, pembatal keislaman yang ketujuh adalah sihir. Di antaranya sarf dan ataf. Maka barang siapa melakukannya atau meridhainya, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kalian kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab ini atau di dalam penjelasannya, as-sihru fil lughah ibaratun 'ani syai'il khafi. Sihir secara bahasa berarti ungkapan untuk sesuatu yang tersembunyi. Ungkapan untuk sesuatu yang tersembunyi. Itu arti sihir secara bahasa. Segala sesuatu yang tersembunyi adalah sihir. Bisa juga walihadza yaqulul ulama as-sihru ma khafiya wa latufa sababuhu. Karena itu ulama mengatakan bahwa sihir adalah apa yang tersembunyi dan halus penyebabnya. Nah, kalau kita lihat di sini Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Salih Fauzan hafizahullah menyebutkan makna sihir secara bahasa, yaitu ungkapan untuk sesuatu yang tersembunyi, atau ma khafiya wa latufa sababuhu, segala sesuatu yang tersembunyi dan halus penyebabnya. Ini salah satu makna dari sihir secara bahasa. Dan di sana ada makna lain, sihir secara bahasa disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya yaitu disebutkan di dalam kitab Ghalibul Quran. Kemudian juga dalam kitab As-Sihah. Ghalibul Quran yang ditulis oleh Al-Asfahani, kemudian As-Sihah yang ditulis oleh Al-Jauhari, bahwa sihir artinya adalah at-tamwih bil hiyal, yaitu menipu dengan trik. Ini arti sihir secara bahasa. Kemudian juga al-khida', yaitu tipuan. Kemudian juga al-khafa, yang tersembunyi. Nah, yang kita sudah sebutkan tadi. Kemudian juga al-istimalah, yaitu meliuk-liuk. Al-istimalah, meliuk-liuk. Al-latafah, lembut. Nah, ini yang sudah kita sebutkan juga. Jadi bahwa sihir adalah segala sesuatu yang tersembunyi dan halus penyebabnya. Begitu juga trik-trik licik, itu sihir. Tipuan-tipuan, itu sihir. Meliuk-liuk, itu sihir. Ya. Kemudian penulis rahimahullahu hafizahullahu taala mengatakan, wa minhu as-sahar wa huwa akhirul lail, li'anna an-nahara yudhhiru khafiyan fi awwalihi maghmuran bi dhalamil lail, thumma yudhhiru shay'an atau yadhharu shay'an fa shay'an hatta yasfar, thumma summiya saharan li khafaihi. Dan dari kata sihir, contohnya adalah sahar, yang artinya waktu akhir malam. Karena awal siang hari masih tersembunyi dan tertutup oleh kegelapan malam, kemudian mulai nampak sedikit demi sedikit hingga menguning. Maka disebut sahar karena kesamarannya. Disebut sahar karena kesamarannya. Begitu juga kalau kita lihat secara bahasa tadi adalah sesuatu yang lembut dan meliuk-liuk. Di antaranya tentang kata sihir dalam hadis riwayat Bukhari, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya dari ucapan-ucapan yang indah benar-benar terdapat sihir. Sihir dari ucapan-ucapan yang indah maksudnya adalah orang kadang-kadang tertipu dengan ucapan-ucapan yang indah. Orang kadang-kadang tertipu dengan ucapan-ucapan yang indah. Kemudian juga dari sihir bahasa adalah disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saharu a'yunan nas." Yang artinya mereka menipu mata-mata manusia. Mereka menipu mata-mata manusia. Makanya sihir secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tersembunyi, yang halus penyebabnya, kemudian trik-trik licik, kemudian tipuan, kemudian meliuk-liuk dan semisalnya. Ini sihir secara bahasa. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, penulis hafizahullahu taala mengatakan, as-sihru fi syar'i yang qasimu ila qismain, haqiqi wa takhyili. Macam-macam sihir menurut syariat. Pengertian sihir menurut syariat terbagi menjadi dua, yaitu hakiki dan takhyili. Hakiki artinya nyata, real. Takhyili yaitu berupa hayalan-hayalan. Fal haqiqi minhu ibaratun an 'amalin yu'athiru fil abdan aw fil qulub, yu'athiru fil abdan bil maradhi aw bil maut aw yu'athiru fil fikr bi an yukhayyalu ila insanin annahu fa'ala shay'an wa huwa lam yaf'alhu. Pengertian sihir secara hakiki adalah sebuah ungkapan, suatu perbuatan yang bisa mempengaruhi tubuh atau hati. Mempengaruhi tubuh seperti misalkan sakit kepala terus menerus, sakit badan terus menerus, sakit perut terus menerus, sakit kaki terus menerus, sakit tangan terus menerus. Nah, ini termasuk daripada ibarat atau ungkapan suatu perbuatan yang bisa mempengaruhi tubuh. Maksudnya mencelakakan tubuh ataupun hati. Hati yang dimaksud di sini adalah perasaan. Ya, hati yang dimaksud di sini adalah perasaan, yaitu ketidaktenangan. Kemudian penulis mengatakan mempengaruhi tubuh sehingga menjadi sakit atau mati. Mempengaruhi pikiran sehingga seseorang menjadi berkhayal melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dihayalkan kepada beliau bahwa beliau telah melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Nah, ini termasuk daripada sihir. Nah, kita lanjut. Au yu'athiru fil qalb fa yuwarithuhu bihi karaha au mahabbata ghairi tabi'i fa hadha huwa as-sarf wal 'athf. Yang artinya, atau mempengaruhi hati sehingga menyebabkan kebencian atau rasa cinta yang tidak alami. Nah, ini dia. Akibat sihir, ya, maka mengakibatkan orang yang asalnya benci menjadi suka. Orang yang asalnya tidak suka menjadi benci dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan sarf atau ataf. Sarf, permalingan atau ataf, peluluhan. Dalam bahasa perdukunan di Indonesia ini berarti pelet, guna-guna, santet. Nah, itu dalam bahasa Arabnya sarf dan ataf. Kalau sarf berarti memalingkan, yang sudah berdua suami istri dipalingkan satu dengan yang lainnya. Ataf berarti menggabungkan, yang benci jadi senang. Ya, pelet, santet, guna-guna. Nah, itu namanya sarf dan ataf. Yaitu dengan mengataf, meluluhkan manusia. Wa yuhdithu fihi mahabbatan ghaira atau ghairi adiyah li ba'dil asya atau ba'dil ashkhas atau yakrahuhu ila hadha asyai' atau yubghiduhu ilaih ka'an yufarriqu bainal mar'i wa zawjih atau yuhabbabu ahaduhuma lil akhar. Yang artinya, yaitu dengan meluluhkan manusia dan membuat di dalam dirinya rasa cinta yang tidak alami kepada sesuatu atau kepada seseorang, atau benci terhadap sesuatu, seperti memisahkan antara sepasang suami istri atau menjadikan seseorang mencintai yang lain, yang biasa disebut dengan tiwalah. Tiwalah itu artinya adalah sama, jimat untuk pelet. Nah, itu namanya tiwalah, jimat untuk pelet. Nah, kemudian selanjutnya pada ikhwan dirahmati oleh Allah, wa yusamma bitiwalah. Nah, itulah berjenis sihir yang hakiki, yang benar-benar memberikan pengaruh sihir terhadap tubuh manusia atau terhadap hati manusia, perasaan manusia. Ini namanya sihir hakiki. Dan jenis-jenisnya banyak macam. Baik itu dengan raja, baik itu dengan jimat, baik itu dengan jampi-jampi, baik itu dengan minuman-minuman yang dimasukkan rempah-rempah yang sudah dijampi-jampi, dimintai bantuan kepada jin. Ini disebut dengan pelet, santet, guna-guna. Nah, kita lanjutkan. Wattakhyili ma yu'athiru fil absar wal anzar fatara syai' ala khilafi ma huwa alaih. Yang artinya, sementara sihir yang takhyili membuat berkhayal, ada yang bisa mempengaruhi mata dan pandangan sehingga melihat sesuatu bukan pada kondisi sebenarnya. Ya, saya pernah kejadian ini. ada waktu saya masih di Arab Saudi, ada kawan sesama pendakwah, beliau berasal dari negara Bangladesh. Kemudian beliau bercerita, ada tukang sihir di Bangladesh, sangat sakti ilmunya. Suatu ketika dia mengumpulkan masyarakat. Dia berjanji bahwa jam 2 dia akan datang. Jam 2 siang dia akan datang di tengah lapangan. Maka orang-orang pada nunggu sampai jam 3 sampai jam 4. Orang-orang pas dia datang marah. Kamu tidak tepat janji, kamu begini, kamu begini. Maka dukun ini, tukang sihir ini mengatakan secara takhyili, khayalan ini mengatakan, bukan saya yang salah, kalian yang terlalu cepat datang ke sini. Lihat jam sekarang kalian, berapa? Semua yang ada di lapangan itu melihat jamnya adalah jam 2. Allah Akbar. Nah, ini namanya sihir takhyili. Yaitu sesuatu yang memberikan pengaruh pada pandangan, pada mata, maka seseorang akan melihat sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Ini namanya sihir apa? Sihir takhyil, sihir khayalan. Jadi ada sihir hakikat, ada sihir khayalan. فَمِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْفَلَقِ قَالَ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Yang artinya, misal dari jenis sihir yang pertama seperti yang disebutkan dalam surat Al-Falaq. Ya, disebutkan dalam surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus, yang meniup, yang menjampi-jampi pada buhul-buhul. Nah, ini para ikhwah. Nah, ini contoh jenis sihir yang pertama, yaitu sihir yang memberikan pengaruh buruk langsung kepada orang yang disihir. Ya. Nah, mungkin timbul pertanyaannya, kenapa disebutkan dalam surah Al-Falaq itu wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul? Kenapa? Apa sebabnya? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka jawabannya adalah karena wanita-wanita di zaman dahulu bahkan sampai sekarang mereka lebih suka atau lebih cepat sakit hati. Mereka tidak bisa sabaran, lebih cepat tersinggung, lebih banyak memakai perasaan, dan seterusnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita lanjut. Hadha huwa sihrul hakiki, kata syekh. Ini adalah sihir hakiki. Ini adalah sihir hakiki. Wan nafathat jam'u nafathah, wa hiya allati taqidul aqda wa tanfuthu fiha wa taqsidu atau taqsidu bidzalika al-idrara bil mashhur. Kata beliau, lafat nafathat adalah dalam bentuk jamak, dan dalam bentuk sihir yang menghembus adalah nafathah, ya, yaitu seorang wanita yang membuat ikatan tali yang menghembus padanya, maksudnya menjampi-jampi tali tersebut dengan bermaksud untuk memberikan mudarat kepada orang yang disihir. Nah, itu namanya tukang sihir. Wa minhuma hasala an linnabi sallallahu alaihi wasallam lamma saharahu Labid bin al-A'sam al-Yahudi. Yang artinya, dan di antaranya pernah terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir oleh Labid bin al-A'sam, seorang Yahudi. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sara yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala syai' wa lam yaf'alhu. maka akibat sihirnya tersebut beliau terpengaruh oleh sihir itu, ya. Beliau berkhayal melakukan suatu perbuatan padahal beliau tidak melakukannya. Jadi beri contoh misalkan ingin menggauli istrinya, ketika sudah benar-benar memuncak, akhirnya dibisiki oleh syaitan bahwa kamu sudah melakukan ini, ya. Padahal Nabi Muhammad SAW belum melakukannya. Fa ta'athara bis-sihr li'anna an-nabiy al-anbiya bashar ya'ridu lahum ma ya'ridu lil-bashar wa hadha naw'un min al-amrad fayamraduna wa yusibuhum ma yusibu al-bashar. Yang artinya, dan beliau bisa terpengaruh oleh sihir karena para nabi juga adalah manusia yang juga menghadapi apa yang saja dihadapi manusia, dan ini adalah jenis penyakit. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nabi terkena, maka manusia pun juga bisa terkena. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, dan seluruh para nabi adalah manusia, ya. Baik, kita lanjutkan. Mereka bisa terkena apa yang manusia, yang mengenai manusia, di antaranya adalah sihir. Karena sihir adalah penyakit. Karena sihir adalah penyakit. Mereka bisa sakit, ya, mereka juga mendapati apa yang didapati oleh manusia. Wa min dzalika as-sihru li'annahu marad. Dan di antaranya adalah sihir, karena ini sihir ini adalah penyakit. Fa arsalallahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam malakaini yarqiyanihi bi hadhihi surah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dua malaikat kepada mereka untuk meruqyah dengan bacaan ini. Ya, dengan bacaan ini. Fa waqafa indahu fa qala ahaduhuma ma sya'nur rajul. Yang artinya, maka dua malaikat tersebut beliau, Allah mengutus beliau berdua malaikat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW untuk meruqyah beliau dengan bacaan ini. Keduanya berdiri samping Rasulullah SAW. Waqal akha faqala ahaduhuma ma sya'nu hadzal rajul. Salah seorang dari keduanya berkata, bagaimana kondisi lelaki ini? Qala al-akhar matbub, yakni mashhur. Malaikat satunya menjawab, ia matbub. Maksudnya adalah terkena sihir. Qala wa man tabbahu? Kemudian siapa yang menyihirnya? Lalu malaikat yang lain menjawab, Labid bin A'asam min fi mustin wa musyatah fi ju'fi tal'ati fi Tal'ah fi bi'ri Dharwan. Yang artinya, malaikat satunya menjawab, ia matbub, yaitu maksudnya terkena sihir. Siapa yang menyihirnya? Dijawab, Labid bin Al-Asam. Dengan sihir, dengan sisir dan rontokan rambut, dan dengan selongsong kurma di sumur Dharwan. Dengan selongsong kurma di sumur Dharwan. Kemudian Jibril alaihissalam meruqyah Nabi Muhammad SAW dengan surat Al-Falaq. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Falaq bisa digunakan untuk ruqyah. Faqama ka'an sallallahu alaihi wasallam ka'annama nasyita min iqal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam seakan-akan berdiri, seakan-akan baru terlepas dari ikatan. Dan pengaruh sihir telah hilang dari beliau. Kemudian beliau memerintahkan kaum laki-laki untuk mendatangi sumur tersebut. Fadhahabu fastakhraju minha as-sihr wa atlafuhu. Lalu mereka pun berangkat dan mengambil sihir dari dalam sumur itu dan menghancurkannya. Wa qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqtuluh. Lalu mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa tidak kamu bunuh saja dia?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama wallahi faqad syafani wa la uhibbu an aftaha 'alan nasi syarran." Allah telah menyembuhkan saya dan aku tidak ingin membuka kejahatan pada manusia. Fatarakahu sallallahu alaihi wasallam dar'an lil fitnah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membiarkan orang itu untuk mencegah terjadinya fitnah, yaitu sesuatu yang genting yang menghantarkan kepada kehancuran. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fadalla ala annahu mustahiqqu lil qatl, yang artinya sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa orang itu sudah berhak untuk dibunuh. Orang itu sudah berhak untuk dibunuh. Ya, artinya dia pelaku sihir berhak untuk dibunuh. Karena Rasulullah SAW lam yaqul la yajuzu qatluhu. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan tidak boleh dibunuh. Aula yastahiqul qatl, atau tidak berhak untuk dibunuh. Wa innama qala la uhibbu an aftaha 'ala an-nasi syarran. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak ingin membuka kejahatan pada manusia. Nah, yakni fitnah, yaitu keadaan genting nantinya. Di anna al-yahuda indahum ahdun ma'an Nabi SAW. Walau annahu qatalahu lahasala minhum fitnah wa syar. Karena orang-orang Yahudi mempunyai perjanjian kepada Rasulullah SAW. Seandainya beliau membunuhnya, niscaya akan terjadi fitnah dan kejahatan dari mereka. Wala syakka anna dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan tidak dipungkiri bahwa membuang kerusakan itu lebih didahulukan daripada upaya untuk mendapatkan maslahat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka. Li annal gharada hasal wa huwa syifa'uhu sallallahu alaihi wasallam. Karena maksudnya tercapai, yaitu kesembuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha minan naw'il hakiki alladhi la yu'athir. Maka ini adalah termasuk jenis hakiki yang bisa memberikan pengaruh. Yang jelas penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa sihir hakiki itu adalah sihir yang memberikan langsung pengaruh kepada tubuh atau kepada hati manusia. Nah. Ya. Cukup kiranya ya. Untuk pada malam ini, yaitu kita sudah belajar tentang sihir hakiki. Dan itu ternyata sihir itu terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sihir itu terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita memulai sihir takhyili, yaitu sihir khayalan. Wallahu alam. Saya malam ini ingin mengambil banyak pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Nah. Kita ambil dari Facebook. Selama ini saya hampir kurang lebih 2 tahun kenal sunnah melalui televisi atau media, insya Allah. Saya mau tanya bagaimana orang yang bilang kalau kita menuntut ilmu melalui media, dia bilang itu kurang baik, katanya ya harus ada orangnya yang langsung, sedangkan di daerah sini belum ada kabar-kabar kajian sunnah. Bagaimana cara menjelaskannya? Maka jawabannya ini langsung. Ini langsung. Cara menjelaskannya ini langsung. Ya. di Instagram saya membahas kitab ini. Kitab yang dibahas tadi kitab apa Ustaz? Kitab penjelasan pembatal keislaman. Penjelasan pembatal keislaman ini adalah penjelasan dari matan, matan pembatal keislaman atau matan 10 pembatal keislaman ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Naam. Ada yang lain? Ini sihir panjang. Ya, sihir panjang. Kalau saya lihat ya. Makanya saya tadi berhenti pada sihir hakiki karena setelahnya sihir khayalan panjang. Nanti pembicaranya biar satu paket gitu maksud saya. Ya, satu paket. Baru setelah itu penulis atau ya Syekh Saleh Fauzan menyebutkan hukum sihir. Nah, lumayan panjang. Ya, insyaallah pekan depan kita membahas sihir tentang khayalan. Apakah ada sihir yang dapat menyulitkan seseorang dari menemukan jodohnya? Boleh, iya, ada. Yaitu tadi yang saya katakan sarf. Sarf adalah sihir memalingkan seseorang. Maksudnya orang jadi tidak suka melihat dia. Orang jadi ingin membenci melihat dia. Tapi bukan berarti orang yang melamar kemudian ditolak kena sihir, bukan. Ya. Tetapi mungkin kena sihir, wallahu a'lam. Nah. Dari YouTube belum ada. Jadwal kajian lab hari apa saja, jam berapa saja dari Balikpapan. Dilihat di Facebook saya ada ya. Kalau boleh saya bercerita, Senin malam itu kajian Bulughul Maram, kajian adab. Selasa malam kajian fikih sunnah wanita. Sekarang sudah sampai kepada pengurusan jenazah wanita. Kemudian Rabu malam seperti ini, kajian penjelasan pembatal keislaman. Kamis malam kajian kitab tauhid. Jumat malam kajian Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sabtu malam kajian Umdatul Ahkam. Ya. Ahad malam kajian tematik. Ya, kajian tematik. Wallahu a'lam. Dulu ada kawan pernah memukul orang dari jauh dengan membaca suatu surat dari Al-Quran. Ternyata meleset dan kena atap mobilnya sehingga penyok. Apa ini termasuk sihir? Iya, itu sihir. Itu sihir ya. Itu minta bantuan kepada jin. Ya, jadi sebegini saja langsung. Pertanyaan, apakah ada sihir yang dapat menyakitkan, menyulitkan? Ini sudah tadi. Dalam kondisi apa kita, waduh cepat banget. Saya pernah melihat menabur garam di sekitar sekolah, katanya untuk menolak sihir. Apa ini benar Ustaz? Maka jawabannya adalah pertama, menabur garam untuk menolak sihir. Saya belum tahu dalilnya akan hal itu. Akan tetapi garam digunakan untuk meruqyah. Iya benar, terutama meruqyah luka. Itu benar, ada hadisnya. Tapi untuk menolak sihir saya tidak tahu ada hadisnya. Allahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Bagaimana mengatasi orang yang berat dan selalu menghindar untuk beribadah? Apakah itu kena sihir? Mengatasi orang yang berat dan selalu menghindar untuk beribadah. Iya, mungkin saja itu kena sihir. Karena yang namanya sihir itu membuat seseorang susah untuk beribadah. Membuat seseorang tidak sholat. Membuat seseorang tidak pernah berdoa. Membuat seseorang berat untuk baca Quran, berdoa, berzikir. Makanya apabila ada seorang muslim yang berat untuk ibadah, maka dikhawatirkan dia kena sihir, maka perlu diruqyah. Ya, perlu diruqyah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menggunakan daun bidara dalam meruqyah rumah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bertanya dulu nih, apakah ya penggunaan daun bidara itu termasuk daripada cara meruqyah? Ya. Apakah penggunaan daun bidara itu termasuk daripada cara meruqyah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjumpai dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam penggunaan daun bidara untuk mengobati sihir dan kesurupan jin. Yang kita jumpai adalah fungsi daun bidara untuk membersihkan tubuh dari kotoran yang sulit hilang jika hanya diguyur air. Tetapi sehingga ketika memandikan jenazah atau membersihkan bekas haid, nah itu memakai daun bidara. Ya, itu memakai daun bidara. Jadi tidak ada dalilnya, tetapi para ulama memahami bahwa pengobatan sihir masuk dalam pembahasan pengobatan dan bukan dalam perkara ibadah. Jadi selama tidak menggunakan fasilitas yang terlarang dan terbukti mujarab, maka boleh digunakan. Nah, sebagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagian ulama memakai daun bidara untuk meruqyah. Maka kalau seandainya seseorang untuk meruqyah memakai daun bidara, boleh-boleh saja. Karena dia adalah dilakukan dengan cara mujarab. Bukan berarti daun bidara itu kemudian dia berkah ataupun kemudian dia tidak ditakuti oleh jin, sihir, tidak, tetapi hanya sebatas pengobatan. Wallahu a'lam. Apakah sihir dapat menyebabkan kematian? Iya. Sihir bisa menyebabkan kematian. Wallahu a'lam. Bisakah? Enggak terlihat. Bagaimana cara menolong orang yang dicurigai terkena sihir namun beliau sendiri tidak mau untuk diruqyah? Maka cara menolongnya adalah seseorang membujuk dia untuk diruqyah. Kemudian diruqyah, dibaca-bacai. Meskipun saat dia tidak sadar, boleh dilakukan. Ada kisah kawan yang pernah belajar sihir lalu mengamalkan doa zikir pagi petang hari, setiap hari. Lama-lama jinnya menjauhi yang bersangkutan, tapi jin tadi mengincar ke anaknya, ingin ikut ke anaknya dan masuk ke mimpi anaknya, tapi si anak menolaknya. Apakah zikir pagi petang ada efek demikian? Bagaimana mengatasi anak yang diincar jin tersebut? Maka jawabannya iya. Zikir pagi petang memang mengusir jin, itu pasti. Menjaga seseorang dari jin, itu pasti. Tetapi apakah kemudian kalau seandainya orang tuanya terlepas dari sihir, kemudian jin tersebut mengincar anaknya, bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Bukan berarti karena zikir pagi petangnya ya, tetapi jinnya sudah tidak bisa di dalam tubuh itu, akhirnya dia mencari mangsa. Dan bukan berarti juga dia kemudian orang tuanya mewariskan kepada anaknya, tidak. Memang jinnya ingin masuk kepada tubuh sang anak tersebut. Allahu a'lam. Apakah masih boleh memberikan uzur bil jahal kepada orang yang pergi ke orang pintar untuk meminta sir, semisal pelet agar pasangannya tetap setia? Ini para ikhwan, saya nasihatkan masalah uzur bil jahal, memberikan alasan dengan kebodohan, ini perkara yang tidak bisa dibicarakan oleh orang biasa dari para penuntut ilmu. Ya. Akhirnya kan terjadi tuh di medsos, saling serang menyerang, yang satu menuduh kafir, yang satu menuduh murji'ah, yang satu menuduh khawarij. Saya nasihatkan ya, untuk perkara uzur berjahal ini, yang paling utama jawabannya adalah al-jahlu uzrun in thabata, yang artinya kebodohan itu adalah sebuah uzur jika dia ada. Sudah, itu intinya. Jika ada kebodohan, dia berarti ada uzurnya. Sudah, selesai. Ya. Adapun untuk diturunkan dalam sebuah permasalahan, kemudian akhirnya suka mengkafirkan orang, suka mengatakan yang tidak mengkafirkan berarti murji'ah, ini pembicaraan bukan pembicaraan yang ringan pada ikhwan. Memponis orang kafir, memponis orang musyrik, bukan pembicaraan yang ringan. Ya, makanya saya nasihatkan ya, bagi setiap pendakwah, maka tidak selalu dibicarakan tentang masalah uzur berjahat, tetapi sebutkan kaedah-kaedahnya. Dan kaedahnya salah satunya al-jahlu uzran in thabata, kebodohan itu adalah sebagai uzur jika memang dia bodoh. Ya Allah, istri saya baru melahirkan, alhamdulillah laki-laki, bolehkah saya minta nama dari Pak Ustadz buat anak laki-laki saya? Maka saya kasih nama ya, ada beberapa pilihan, silahkan dipilih. Yang pertama yaitu Anjasyah, yaitu penuntun unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjasyah. Yang kedua yaitu Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Abdullah, nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Adakah orang yang bisa meninggal karena tumbal? Apakah yang terjadi sebenarnya? Maka jawabannya, kalau seandainya dikatakan meninggal karena tumbal, maka tidak. Tetapi meninggal karena memang ajalnya sudah datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً wala yastaqdimun, jika telah datang ajal mereka maka tidak akan terlalu cepat, juga tidak akan terlalu lambat. Ya, jadi meninggal karena tumbal ini tidak benar, tetapi yang benar adalah meninggal karena memang batas ajalnya sudah sampai. Nah, karena kalau seandainya meninggal karena tumbal, berarti ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu kesyirikan. Ya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya wanita kena sihir agar bisa dijadikan istri? Maksudnya memelet kali ya. Ya begitu ya. Jadi ada laki-laki melet perempuan agar perempuan ini suka kepada laki-laki ini. Maka ini haram hukumnya dan dosa besar dan syirik akbar, keluar dari Islam jika tidak bertobat. Amalan apa yang harus dikerjakan agar tetap terjaga dari sihir apabila seorang wanita sedang berhalangan? Maka jawabannya adalah berzikir boleh. Saat haid boleh berzikir. Ya, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian mengucapkan ayat kursi. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Karena pendapat yang lebih kuat bahwa wanita yang haid boleh membaca Al-Qur'an. Yang tidak diperbolehkan adalah memegang Al-Qur'an sampai dia suci. Ya. Adapun membaca Al-Qur'an dari hafalannya, maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan mana yang wanita yang suci, mana wanita yang haid. Wallahu a'lam. Kalau sholat jamaah dengan istri kita sebagai imam, iqamah atau tidak? Maka jawabannya iya, dianjurkan untuk iqamah. Dianjurkan untuk iqamah. Ada yang lain lagi? Pak Ustadz, insyaallah kapan-kapan ajarin juga kami cara merukyah tempat usaha ya Pak Ustadz. Maka jawabannya, saya nasihatkan untuk merukyah tempat usaha, sebenarnya secara hukum syar'i belum ada istilah merukyah tempat usaha atau istilah merukyah rumah, gak ada. Tetapi kita memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah, memperbanyak baca Al-Quran di dalam rumah. Nah itu termasuk daripada menjaga rumah tersebut. Tapi istilah meruqyah rumah, meruqyah warung, belum ada dalil. Ya, wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya ya. Apakah sedekah bisa menjaga diri dari sihir? Jawabannya adalah ada hadis memang berbunyi sana'iul ma'ruf taqi masari'us su'. Perbuatan-perbuatan baik itu menjaga dari kematian-kematian yang buruk. Secara umum bisa saja. Tetapi secara khusus saya belum tahu ada hadis sedekah bisa menjaga diri dari sihir. Nah, ada yang lain lagi? Bagaimana tanggapan Ustaz tentang yang sedang viral, ukhti tidak mau buka cadar di saat mengikuti perlombaan baca Al-Quran, tapi kata panitia itu sudah syarat harus buka cadar. Maka saya ucapkan selamat kepada saudari perempuan yang sudah tegar untuk menjaga cadarnya sehingga tidak membuka cadarnya ketika diperintahkan untuk dibuka oleh seorang lelaki yang bukan mahramnya. Dan sampaikan rasa apresiasi saya ini kepada beliau. Dan jika ada yang bisa menyampaikan, maka saya ingin memberikan hadiah kepada saudari tersebut. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat untuk keluarganya. Tetapi saya ingin memberikan nasihat, lebih baik untuk perempuan jika mengadakan musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah tahfidzul Quran, maka khusus diadakan untuk perempuan. Kemudian pengajarnya pun ataupun yang memberikan, yang menilai pun juga perempuan. Ini demi lebih menjaga kesucian dan hati. Memang suara bukan aurat, akan tetapi jika seorang perempuan membaca Al-Quran, apalagi dengan suara yang bagus, kemudian hafalan yang bagus, di hadapan penilai perempuan juga ini lebih utama dibandingkan di hadapan penilai laki-laki. Yang jelas, saya ingin memberikan hadiah kepada perempuan tersebut. Jika ada yang bisa menyampaikan, maka mudah-mudahan hadiahnya nanti tersampaikan. Saya tidak bisa untuk mengucapkan di sini. Nah, ajari kami zikir sesudah sholat sesuai tuntunan Nabi. Zikir sesudah sholat, yang pertama astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa lahul kalahal kafirun. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima man'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kemudian mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian pada hitungan yang ke-99, yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau salat subuh dan salat maghrib, maka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadirnya sebanyak 10 kali. Baru setelah itu membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Satu kali, satu kali, satu kali. Kecuali subuh dan maghrib 3 kali, 3 kali, 3 kali. Begitu cara berzikir setelah sholat fardu. Adapun zikir setelah sholat sunnah, maka cukup astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, bagaimana cara menghilangkan jin nasab pada diri seseorang? Sekali lagi para ikhwah, jin nasab saya tidak tahu ada istilah jin nasab. Artinya bapaknya punya jin, kemudian mewariskan kepada anaknya, anaknya mewariskan kepada cucunya, dan saya tidak tahu. Yang ada dalilnya adalah bahwa setiap manusia mempunyai qarin. Ma minkum min ahad illa lahu qarinuhu minal jin, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kalian kecuali dia memiliki teman dekatnya dari bangsa jin, qarin. Dan setiap qarin pasti memerintahkan kepada keburukan. Nanti ada qarin dari malaikat, teman dekat dari malaikat yang mencegah akan keburukan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi saya belum tahu ada jin nasab, ya. Belum tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Apakah boleh ketika berdoa dengan punggung tangan? Ketika berdoa dengan punggung tangan, Ustaz. Apakah boleh ketika berdoa dengan punggung tangan? Maksudnya gimana? Berdoa dengan punggung tangan, gini ya? Atau begini kah? Begini? Ya. Maksudnya ini maksudnya mungkin membalik tangan. Ya, membalik tangan ketika berdoa, apa hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama yang menganjurkan akan hal itu, menganggap bahwasanya itu adalah tanda untuk menolak bala. Menganggap itu adalah tanda untuk menolak bala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab pada kesempatan kali ini bahwa mengangkat tangan saat berdoa itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Bahkan hadisnya mutawatir. Mengangkat tangan saat berdoa termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya mutawatir. Mutawatir maknawi ya. Maksudnya mutawatir maknawi itu maksudnya adalah banyak sahabat meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW kalau berdoa mengangkat tangan. Kemudian yang kedua yaitu sifat untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan ke dadanya, kemudian membentangkannya dengan kedua-duanya tersambung. Dan perut dari telapak tangan tersebut menghadap ke langit. Jadi begini, di dada seperti ini. Ya. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Malik bin Yasar As-Sakuni bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha." Jika kalian memohon kepada Allah, mohonlah kepada Allah dengan perut telapak tangan kalian. Dan jangan kalian memohon dengan punggung telapak tangan kalian. Hadis ini sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian para ikhwah, sebagian ulama berpendapat bahwa doa jika untuk mengangkat bala maka menjadikan punggung telapak tangan menghadap ke langit. Jadi begini, apabila meminta sesuatu maka begini. Jadi mengangkat tangan seperti ini, meminta sesuatu seperti ini. Apa mengangkat meminta bala diangkat seperti ini, meminta sesuatu seperti ini. Dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ila Sahih Muslim. Beliau mengatakan qala jama'atun min ashabina wa ghairuh, sebagian dari para ulama mazhab Syafi'i dan selain dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan as-sunnah fi kulli du'ain li raf'il bala kalqahti wa nahwi an yarfa'a yadayhi wa yaj'ala dhahra kaffayhi ila as-sama. Termasuk sunnah di setiap doa minta diangkat bala seperti kekeringan dan semisalnya, maka hendaklah dia mengangkat kedua tangannya dan menjadikan punggung kedua telapak tangannya ke arah langit. Wa idza da'a li su'ali syai'in wa tahsilihi ja'ala batna kaffayhi ila as-sama. Tapi kalau seandainya minta sesuatu maka menjadikan punggung perut telapak tangannya menghadap ke langit. Seperti itu. Wallahu a'lam. Para ikhwah, khilaf di antara ulama, saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya berdoa tetap seperti ini. Baik minta bala, minta diangkat bala atau minta sesuatu maka tetap seperti ini. Belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Buku-buku apa saja yang harus kita pelajari yang baru hijrah? Maka jawabannya buku akidah. Akidah dan belajarnya dengan ustaz dan sistematis. Buku akidah dan belajarnya dengan ustaz dan belajarnya sistematis. Seperti misalkan saya beri contoh, belajar pertama kali adalah rukun iman. Rukun iman, keyakinan dalam hati, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Itu dipelajari beserta dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, rukun Islam. Begitu juga dipelajari secara dengan dalil-dalilnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang ingin bertanya langsung saya di kolom komentar ya. Kalau terlewat saya akan baca. Kenapa kebanyakan yang kena sihir itu akhwat padahal sholat juga? Gini, perempuan terkadang dia hatinya lemah, pikirannya sering kosong, kemudian perasaannya terlalu dibawa, akhirnya menyebabkan dia mudah kosong pikirannya, lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira belum ada dalil memang yang menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak kena sihir dibandingkan laki-laki. Tapi Allahu a'lam, mungkin itu sebab yang saya sebutkan tadi. Apakah tidak mengapa Ustaz apabila lebih sering berdoa dalam sholat daripada berdoa mengangkat tangan di luar sholat seperti kebanyakan orang-orang? Bukan tidak mengapa, itu yang dianjurkan. Karena di dalam sholatlah tempat berdoa, seperti sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian juga seperti sebelum salam dan seterusnya. Hadis yang mengatakan ketika selesai salat subuh lalu duduk di majelis ilmu sampai syuruk dan salat syuruk, pada pahalanya sama seperti haji dan umrah sempurna. Sempurna, sempurna. Itu sahih, ya sahih. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Pak Ustaz minta doa supaya tetap istiqamah selama-lamanya. Maka jawabannya kita berdoa sama-sama ya, agar kita diberikan istiqamah oleh Allah dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam ketaatan, sehingga kita wafat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Emas yang wajib. Nah, ini saya menarik nih. Saya suka zakat. Emas yang wajib di zakati, apakah yang berbentuk apa tuh, perhiasan berbentuk logam mulia batangan? Maka jawabannya gini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, emas yang wajib dizakati semua emas yang dimiliki oleh setiap orang. Ini pendapat jumhur. Semua emas yang dimilikinya, baik yang dipakai sebagai perhiasan ataupun logam mulia. Ya, emas antam itu. Maka itu wajib dizakati. Berdasarkan hadis ayat Al-Qur'an dulu deh. Tentang bahwa orang-orang yang tidak mau bayar zakat, maka Allah mengancam mereka. Allah akan menjadikan emas mereka sebagai lempengan-lempengan besi yang berasal dari api. Walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah. Orang-orang yang tidak menyimpan emas dan perak. Nah, ini menunjukkan kan emas dizakati. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ya. Nanti lagi kita selesai sudah. Saya ditunggu oleh